إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قوم مسلمين رحمكم الله الله سبحانه وتعالى برفرمان dalam Al-Quran قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Yang artinya katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, apabila kalian, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, itiba'lah kepada aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini kaum muslimin rahimakumullah disebut dengan ayatul mihnah, ayat yang menguji, yang mengetes kejujuran seseorang dalam pengakuan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kalangan umat Islam mengaku cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Ayat ini sebagai cobaannya, sebagai ujiannya, sebagai tesnya. Ketika dia mengaku cinta kepada Allah dan diwujudkan dengan ittiba'ur Rasul alaihi salatu wassalam, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspek kehidupannya, maka dinyatakan mahabbatuhu shadiqah, pengakuan cintanya jujur, benar, maka Allah akan mencintai dia. Dan lebih daripada itu, Allah akan mengampuni dosa-dosanya dengan ittiba' tadi. Namun barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata amaliyah dia, ucapan dia, pemikiran dia, pemahaman dia, akidah dia, aspek kehidupannya dalam kesehariannya bertentangan dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan mahabbatuhu kadzibah, kecintaan, pengakuan cintanya kepada Allah dikatakan dusta, maka Allah tidak akan mencintainya, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Dusta cintanya dan dinyatakan sebagai orang yang menyimpang dari bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayatul mihnah. Dari sini pula kaum muslimin rahimakumullah, para ulama kita menyatakan sebuah makalah, makalah ucapan yang masyhur dari mereka, laisa sya'nu an tuhibba walakin sya'na an tuhabba. Perkaranya, urusannya bukanlah engkau mengaku cinta. Tapi yang terpenting, urusan yang paling utama, engkau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan cinta banyak. Semua orang, bahkan dari kalangan kufar, dari kalangan al-Yahud dan Nasara, mengaku sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal, mengaku cinta kepada Allah Azza wa Jal. Juga kaum muslimin pada umumnya, pengakuan banyak, itu enggak penting. Yang terpenting ialah bagaimana kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang merupakan fadilah, keutamaan. Ini yang merupakan sebuah martabah, kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam, sebagai hamba Allah yang dicintai olehnya Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk mendapatkan cintanya Allah tabaraka wa taala harus ada pembuktian. Tidak cukup dengan pengakuan. Ayat yang saya bacakan di atas, salah satu pembuktian kita sebagai hamba Allah yang layak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittiba'us sunnah, mengikuti bimbingan-bimbingan sunnah pada akidah kita sesuai dengan sunnah, ibadah kita sesuai dengan sunnah, pemikiran pemahaman kita sesuai dengan sunnah, ucapan-ucapan kita sesuai dengan sunnah, amaliah-amaliah ibadah kita sesuai dengan sunnah, dakwah kita sesuai dengan sunnah, akhlak adab kita sesuai dengan sunnah, cara berpakaian kita sesuai dengan sunnah, semuanya dalam semua aspek kehidupan kita sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika itulah kita akan mendapatkan cinta Allah tabaraka wa taala. Walaupun kita tidak pernah mengaku, walaupun orang lain tidak memandang itu semuanya, tidak penting. Yang penting secara hakiki, secara syar'i, kita termasuk hamba Allah yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dikarenakan ittiba'us sunnah. Dari sini kaum muslimin rahimakumullah, kecintaan Allah kepada seorang hamba berbeda-beda tergantung kadar ittiba' seorang hamba kepada sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semakin sempurna ittiba'nya, semakin sempurna ittiba'nya, maka Allah akan semakin mencintai dia. Semakin sempurna pula cinta Allah kepadanya. Semakin berkurang kadar ittiba'nya, maka berkurang pula kadar cinta Allah kepadanya. Dan ketika tidak ada pada dia ittiba'us sunnah, ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ada adalah kekufuran atau kesyirikan atau penyimpangan-penyimpangan bid'ah, maka yang terjadi Allah akan membencinya, Allah akan murka kepadanya. Yang dia dapatkan dosa, yang dia dapatkan hukuman-hukuman, celaan-celaan, kecaman-kecaman dari Allah Azza wa Jal sesuai dengan kekufuran, kesyirikan dan penyimpangan-penyimpangan bid'ahnya. Kaum muslimin rahimakumullah taala, disebutkan dalam ayat yang lain beberapa pihak sekaligus amal yang mereka kerjakan, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam petikan ayat, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai, dengan lafaz yang tegas dalam ayat ini, yuhibbu, Allah mencintai, at-tawwabin, hamba-hambanya yang gemar bertaubat, yang gemar bertaubat kepadanya, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai hamba-hambanya yang gemar tatahur, bersuci. dua pihak dinyatakan dalam ayat ini sebagai pihak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicintai dikarenakan amalan-amalan yang dia kerjakan. Ini meliputi pensucian batin dan meliputi pensucian lahiriah. Pensucian batin dari semua dosa, dari semua kemaksiatan, kemungkaran, penyimpangan-penyimpangan, disucikan dengan at-taubah, taubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari semua dosa dengan taubat nasuha, taubat yang benar. Dia meninggalkan semua dosa itu, dia menyesali semua yang telah lalu, patah hatinya, hancur hatinya, menyesal yang sangat dia kepada Allah azza wa jalla atas semua dosa, dan berazam enggak mengulangi lagi. Ketika berkaitan dengan hak-hak Bani Adam, dia tunaikan hak-hak Bani Adam tersebut hingga selesai atau dihalalkan oleh sang anak Adam. Dengan tauhid ini kaum muslimin rahimakumullah, semua dosa, semua kemungkaran, semua kemaksiatan, bahkan semua penyimpangan, bahkan kekufuran diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah SAW dalam petikan hadis dalam Sahih Muslim dan juga yang lainnya, at-taubatu tajibu maqablaha, ama ta'lam anna taubata tajibu maqablaha. Apa kamu tidak tahu bahwasanya bertaubat kepada Allah, tindakan taubat kepada Allah itu menghapuskan semua yang sebelumnya, semua yang sebelumnya, yang tadinya kafir, musyrik, bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, mengucapkan dua kalimat syahadatain sebagai seorang yang muslim, Allah hapuskan semua dosa-dosa masa lalunya, kekufurannya, kesyirikannya. Allah menekankan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni semua dosa. Qulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang kafir itu, kalau mereka menghentikan kekufurannya, beriman kepada Allah azza wajalla, akan diampuni semua dosa-dosa masa lalunya. Bagi yang taubat dengan taubat nasuha, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni semua dosa. Bersih lahir batiniahnya, dia bersih hatinya, dia bersih dengan taubat kepada Allah. Pembersihan lahiriah dengan tatahur, dia suka taharah, suka bersuci. Wa yuhibbul mutatahirin. Ini meliputi barakallahu fikum dua tingkatan. Tingkatan yang pertama ialah dia bersuci dari hadas dan najis. Suci dari hadas besar ataupun kecil. Hadas yang besar dengan mandi besar, entah mandi janabah ataukah mandi haid dan nifas bagi wanita. Hadas yang kecil dengan dia berwudu sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia bersuci ketika ada hadas. Dia tatahur ketika ada hadas, baik besar ataupun kecil. Jika suci dari najis, entah najis yang ada pada pakaiannya, atau najis yang ada pada badannya, atau najis yang ada pada tempat ibadahnya, dia sucikan semua tadi dengan sebersih-bersihnya. Hukum asal dengan air, ketika tidak ada maka dengan debu. Debu tidak memungkinkan, maka dengan jafaf, mengeringkannya di bawah terik matahari sampai hilang bekas-bekas najisnya. Ini tingkatan pertama. Ada najis dia bersihkan, ada hadas dia bertoharah. Termasuk daripada hamba Allah yang dicintai olehnya. Tingkatan yang lebih tinggi lagi ialah seseorang muslim yang selalu menjaga kesuciannya dengan wudu. Dalam setiap waktu, setiap saat dia dalam kondisi suci, dalam kondisi di atas wudu, memiliki wudu, walaupun bukan karena hadas. Walaupun bukan karena hadas. Dia kan senantiasa bersih badannya, pakaiannya, tempatnya, walaupun bukan karena najis dalam semua keadaannya. Ini tingkatnya yang lebih mulia lagi, barakallahu fikum. Dengan dua amal ini, sucilah keadaan dia, suci batiniahnya dengan taubat kepada Allah dan disertai dengan amal saleh, suci lahiriahnya dengan gemar bertoharah sesuai dengan bimbingan sunnah. Allah mencintai hamba seperti ini. Dikarenakan yang menjaga taharah hanya seorang mukmin yang punya iman kepada Allah Azza wa Jal. Hanya seseorang yang bertakwa kepadanya, yang tahu ilmunya, yang mengikuti bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak punya iman tidak bakal. Apalagi yang tidak punya ilmu tidak bakal. Apalagi yang tidak punya prinsip ittiba'us sunnah tidak bakal. Barakallahu fikum. Ini pun ikhwan fillah na'zakumullah qaum muslimin rahimakumullah, bertingkat-tingkat kadar seseorang dalam bab ini. Semakin gemar bertaubat kepada Allah dalam semua dosa, dari semua dosa, semakin mencinta kepadanya. Semakin dia bersuci, semakin dia suci dan bersih, maka semakin Allah cinta kepadanya. Aku lupa subhanun wa astaghfirullah min kulli dhanbin wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Wa muslimin rahimakumullah, masih banyak lagi perangai-perangai yang lain, amal-amal yang lain yang dilakukan oleh sang pelaku, yang dengan itu dia akan meraih cintanya Allah Azza wa Jal. Bisa dilihat dalam ayat Al-Quran dengan lafaz yang tegas, Allah yuhibbu, Allah mencintai mereka. Sangat banyak. Juga dilihat dalam sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan lafaz yang sangat tegas, Allah mencintai fulan atau mencintai perbuatan A. Itu semuanya menunjukkan amaliyahnya Allah cintai dan pelakunya termasuk daripada hamba-hamba Allah yang dicintai. Secara global, Allah mencintai Islamul Iman. Allah mencintai As-Sunnah dan mencintai pelakunya. Semua umat Islam Allah mencintai mereka karena keislamannya. Semua mukminin Allah mencintai mereka dengan keimanannya. Semua yang muttaqin Allah cinta kepada mereka dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita akan menjadi hamba Allah yang dicintai olehnya manakala kita sebagai hamba Allah yang muslim, lalu sebagai hamba Allah yang mukmin dengan akidah yang sahihah, dengan iman yang kuat, disertai dengan amal-amal saleh, Allah akan semakin cinta kepada kita manakala kita dalam berislam, dalam beriman sesuai dengan bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita praktekkan, kita wujudkan dalam amaliyah kita, dalam keseharian kita. Semua amal-amal Islam, semua amal-amal iman, semua bimbingan-bimbingan sunnah, Allah mencintainya. Karena itu pula sang pelaku akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah benci kekufuran, yang Allah benci kesyirikan, yang Allah benci penyimpangan-penyimpangan yang ada, yang Allah benci semua tindakan-tindakan dosa dan maksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Sekali lagi, semua kembali pada kita masing-masing. Kadar cinta Allah kepada hambanya tergantung kadar iman, takwa dia dan sunnahnya. Semakin tinggi iman dan takwa dia kepada Allah di atas sunnah, semakin sempurna Allah mencintai dia. Semakin berkurang pula kadar cinta Allah kepadanya. Manakala dia dikenal sebagai orang yang menyimpang, yang sesat, maka Allah akan membenci dia. Manakala dia dikenal sebagai orang yang kafir, maka Allah akan murka kepada dia dengan kemurkaan tanpa ada rasa cinta sedikit pun kepadanya. Dan ini semuanya menentukan martabat masing-masing orang, kedudukan masing-masing orang, dan menentukan barakallahu fikum ampunan Allah kepadanya. Semakin Allah cinta kepadanya, semakin tinggi martabatnya, semakin Allah mencintai dia. Barakallahu fikum. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan menjaga semua anggota tubuhnya. Faidha ahbabtuhu, Allah mengatakan dalam hadis qudsi, faidha ahbabtuhu kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yusiru bihi wa idahu alladhi yabtishu biha wa wajahu alladhi yamshi biha. Dan ketika aku sudah mencintai hambaku tadi, Allah cintai dia dikarenakan dia mengerjakan yang fardu-fardu, lalu mengerjakan yang nafilah-nafilah, yang sunnah-sunnah. Jadi aku mencintai dia, maka aku adalah pendengaran dia yang dia mendengar dengannya. Aku pandangan dia yang dia melihat dengannya. Aku tangan dia yang dia memukul dengannya. Aku kaki dia yang dia melangkah dengannya. Maknanya, dia akan mendapatkan pengawasan dari Allah Azza wa Jal dan penjagaan dari Allah Azza wa Jal. Semua anggota tubuhnya tadi, Allah akan berikan taufik kepada dia senantiasa di atas bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, mencapai tingkatan ihsan dalam beribadah kepada Allah. Dia bukan lagi semata-mata muslim, bukan lagi semata-mata mukmin, tapi menjadi tingkatan seorang yang muhsin, tingkatan ihsan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan di lanjutan hadis kursinya, wala in sa'alani la'utiyanna, kalau dia memohon kepada aku, akan aku berikan semua permintaannya. Wala in sta'adzani ta'adzabi la'u'idzanna, ketika dia memohon pertolongan kepada aku, aku memberikan pertolongan kepada dia. Luar biasa keutamanya. Semua yang dia minta akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ketika dia menghadapi mara bahaya dan memohon pertolongan kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia perlindungannya di dunia ini. Barakallahu fikum. Maka kaum muslimin rahimakumullahu taala, mari kita bersama-sama meningkatkan ilmu kita, meningkatkan pengetahuan kita tentang Islam, meningkatkan pengetahuan kita tentang bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu amalkan ilmu itu, mengamalkan ilmu sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittiba' sunnah, dan amalkan semua bimbingan-bimbingan Islam yang ada dalam kehidupan kita, sehingga diharapkan Allah mencintai kita dengan kecintaan yang sempurna kepada kita semuanya dengan amaliah-amaliah tadi. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan taufik walhidayah kepada kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang mukmin, hamba Allah yang muslim, hamba Allah yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, sebagai hamba-hamba Allah yang dicintai olehnya. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.